Kata Khalid ibnu Durayd rahimahullahu ta'ala, ibnu Quraiz punya dua sifat yang kedua-duanya belum pernah aku dapati pada orang selain beliau. Yang pertama, sifatnya beliau orang yang paling jauh untuk diam dari kebenaran setelah tampak jelas baginya itu hak, maka akan beliau suarakan. Beliau paling tidak mau mendiamkan dan membiarkan kebenaran, akan beliau bela dan beliau suarakan. Beliau tidak peduli yang mau marah silahkan marah, yang mau ridho silahkan ridho, yang penting beliau bela. Sifatnya yang kedua, beliau pula orang yang aku dapati, kata Khalid ibnu Durayd, paling menyembunyikan yang terbaik pada dirinya. Ketika beliau tahu itu hal terbaik yang pernah beliau lakukan keumuman orang, akan tertarik atau tidak tahan untuk membicarakan itu, karena dia tahu itu yang terbaik yang pernah dia capai, itu yang paling hebat, paling wah yang ada padanya. Maka itu akan dia tampakkan ke orang, bahwa yang melakukan ini aku pernah berbuat ini, aku pernah mengatakan itu. Tapi ibnu Quraiz, kata Khalid, orang paling menyembunyikan. Ini karena keikhlasannya rahimahullah. Asyahid pada sifatnya yang pertama, tidak takut terhadap celaan orang, sikap orang. Kalau jelas bagi beliau al-haq, akan beliau suarakan, akan beliau bela. Ibnul Qayyim rahimahullah juga mengatakan yang menjadi inti segalanya adalah orang itu sampai kepada al-haq, sampai kepada kebenaran. Kalau itu sudah tampak, maka yang lain yang bertentangan dengan al-haq itu akan dia letakkan di bawah kakinya. Ini diajarkan untuk menghormati al-haq, beliau ajarkan untuk memuliakan al-haq, dan agar seorang hamba tidak takut. Jangan sampai ketakutannya terhadap segala sesuatu menghalangi dia untuk tunduk dan mengikuti yang hak. Perkara yang kelima adalah cinta kekuasaan dan kepemimpinan. Kekuasaan bukan hanya kekuasaan materi, artinya dia menjadi raja atau yang semisalnya, tapi juga kekuasaan atau kepemimpinan, ingin jadi orang nomor satu, ingin telunjuk mata semua terarah kepadanya, selalu disebut-sebut fulan, fulan, dan fulan. Jiwa manusia tersisipkan mencintai semua itu. Ada benih pada dirinya, senang dengan yang tinggi, di atas yang lain. Tentunya dengan itu, bersamaan dengan itu, dia akan merendahkan selain dirinya, dia akan anggap remeh, dia akan sepelekan orang lain. Kata Abul Wafa Ibnu Aqil rahimahullah, cinta kekuasaan juga condong kepada dunia dan berbangga-bangga dengan semua itu, begitu pula menyibukkan diri dengan yang dia rasa sebagai kenikmatan pribadi atau duniawi, ketenaran, popularitas. Kalau dituruti bisa membuat orang meninggalkan hujjah, kebenaran. Bisa menyalahi akal sehatnya. Ini semestinya akal akan mengatakan lain, tapi ditinggalkan itu akal. Walaupun gak masuk akal, walaupun berbeda dengan akal dan fitrahnya, akan dia lakukan. Termasuk sebab terkuat yang memalingkan orang dari kebenaran. Oleh karena itu kata Syekhul Islam rahimahullah, kamu akan dapati orang kalau sudah tergila-gila dengan kekuasaan, nas'alullah al-afiyah, itu ambisinya, walaupun dengan cara batil sekalipun, akan membuat dia ridho kalimat yang ditujukan kepadanya, walaupun dia tahu itu enggak benar, itu batil, dusta. Dia tahu itu dusta, enggak benar. Dia ngerti betul itu kata-kata yang disanjung-sanjungkan kepadanya, membela dia. Dia tahu itu enggak benar, tapi membuat dia ridho, dia senang. Akan dia diamkan, bahkan dia propagandakan itu kalimat, karena ambisinya adalah kekuasaan, kepemimpinan. Kalimat batil pun akan dia senangi. Sebaliknya, kalimat yang hak akan dia benci. Suara yang hak akan dia musuhi, walaupun dia tahu itu benar. Dia ngerti kalau itu semua benar. Mencela dirinya, membongkar aibnya, memang hak, benar begitu. Tapi dia gak akan rela, gak akan senang. Jahatnya ambisi kekuasaan pada seorang hamba. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Demikianlah kecintaan kepada popularitas, ambisi terhadap kepemimpinan menjadi induk dari baghi wa zulm, melahirkan banyak kedzaliman, melahirkan banyak baghi. Orang bisa melampaui batas, melampaui batasnya. Merusak banyak sifat-sifat baik pada dirinya, menghancurkan sifat-sifat agung pada dirinya. Semula dia orang yang mungkin kamu lihat tawadhu, soleh, masya Allah, ibadahnya ininya. Tapi itu semua bisa hancur kalau sudah dikuasai oleh ambisi kepemimpinan. Perkara yang keenam adalah taklid. Taklid mengekor buta kepada yang dia agungkan, walaupun itu bertentangan dengan al-haq dari Allah dan Rasulnya. Kata Syekhul Islam rahimahullah, pahala adalah yang mengikuti apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW, membela apa yang beliau sampaikan. Maka kebahagiaan bagi orang yang taat mengikuti beliau, di mana dia akan bersama al-haq di manapun al-haq itu berada, berputar bersama al-haq di manapun al-haq itu berputar, terus dia ikuti apapun konsekuensinya, apapun resikonya. Di situ pahala dijanjikan bagi orang-orangnya. Sementara orang yang taklid, seperti kata Imam Ibnu Hazm, orang yang rela untuk menipu akalnya sendiri, dia tutup, tidak mau berpikir, tidak mau mengkaji, dan hanya mengekor kepada orang lain. Kata Syekhul Islam, taklid hanya mewariskan kebodohan pada orangnya, hanya mewariskan kedunguan, karena akal kenikmatan yang Allah berikan padanya tidak dia gunakan dengan baik. Maka orang yang terbiasa taklid tanpa peduli apakah itu punya dasar dalil yang sahih ataupun dhaif, atau bahkan tidak berdasarkan dalil, tetap dia ikuti, maka dia telah memadamkan dan mematikan akal fikirannya. Orang yang tidak ingin naik dan terangkat semakin mulia, tapi rela dengan kondisi di bawah, kata Wazir Ibn Hubeirah, itu termasuk tipu daya syaitan kepada Bani Adam. dengan disuarakan kepadanya saat al-haq itu telah jelas untuknya, akan dikatakan, iya tapi itu bukan madhab kamu, itu bukan pendapat imam kamu, jangan kamu ikuti. Maka akan mereka terima suara itu. Itu budaya syaitan. Ya tapi ini bukan madhabnya imam saya, ini bukan pendapatnya alim fulan, tidak sesuai dengan alim fulan. Maka dia tinggalkan apa yang Allah firmankan, dia tinggalkan apa yang Rasul sabdakan. Tipu daya syaitan. Maka kewajiban seorang mukmin setiap telah sampai kepadanya apa yang Rasulullah SAW sebutkan dan dia faham itu, untuk dia pegang, untuk dia nasihatkan kepada saudara-saudaranya. Karena taklid, kata Syekh Abdul Qadir Ibnu Badran, hanya menjauhkan orang dari al-haq dan melariskan dagangan batil, membuat laris, manis, semakin tersebar ke sana kemari. Ya, salah satunya yang melariskan itu adalah taklid. Demikian taklid itu mampu dan bisa membuat seseorang meninggalkan kebenaran hanya karena itu berbeda dengan apa yang dia dapati dari pendahulu-pendahulunya. Dia tinggalkan Quran, dia tinggalkan sunnah karena taklidnya kepada apa yang dia agungkan. Sebab yang ketujuh adalah ujub, bangga diri dengan apa yang ada padanya, ilmunya, jasanya, amalannya, dan semuanya, membuat orangnya mengagungkan dirinya sendiri. Membuat orangnya bangga dengan apa yang dia punya dan mencukupkan diri dengan dirinya sendiri. Maka kalau sudah ujub, dia akan beranggapan kebenaran hanya yang muncul dari dia, dan yang dari dia pasti hak, tidak ada lain. Allah sebutkan tentang kufar, sifat mereka, falamma ja'athum rusuluhum bil bayyinat farihu bima indahum minal ilm wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dalam Ghafir 83. Dan saat para rasul mereka datang kepada mereka dengan bayyinat, bukti-bukti, ayat, mereka, kaumnya, bangga dengan apa yang ada pada mereka dari ilmu sebelumnya, warisan leluhurnya, membuat mereka menolak dan mendustakan apa yang disampaikan para rasul itu. Bangga dengan merasa benar dengan apa yang sudah ada pada mereka dari leluhur-leluhurnya. Ujub. Kata Syekhul Islam rahimahullah, kamu akan dapati orang yang bangga diri, ujub, mengagungkan dirinya sendiri dengan cara batil. Dan kalau sudah seperti itu, dia akan berusaha membela segala yang ada pada dirinya. Dia akan berusaha membela dan membenarkan semua yang dia ucapkan, walaupun itu jelas salah, karena ujub. Dia gak akan terima, dan besar bagi dia kayak kiamat kalau dikatakan kamu salah, kamu keliru. Kata-kata itu bagi dia kayak kiamat menghantam dirinya, gak siap dia. Ujub. Karena bangga diri mengakibatkan orang meninggalkan kebenaran. Kata Imam Adz-Dzahabi, terkadang kamu dapati orang bisa saja berbicara hak, orang beramar ma'ruf, tapi ada saja orang-orang yang menyakiti dia, mengganggunya. Kenapa? Kata Imam Dzahabi, ya semestinya dia koreksi diri. Mungkin itu kadang karena jeleknya maksud dia, jeleknya niat. Dia punya niat-niat yang buruk pada hatinya. Atau karena dia ambisi kepemimpinan duniawi. Dan itu penyakit yang sangat samar, tersembunyi, bahkan ada pada sebagian jiwa para fuqaha, ulama bahkan. Mencintai kepemimpinan, buruknya tujuan dan niat. Ya kalau pada mereka saja kadang ada, apalagi yang pada selain mereka dari juhala dan orang yang jauh dari ilmu, lebih-lebih lagi ditakuti. Mengharuskan seorang hamba untuk banyak-banyak berlindung diri kepada Allah darinya. Yang selamat hanya orang-orang yang Allah jaga dari semua itu. Kata Imam Fudail Ibn Iyad, kalau saja mubtadi' mau tawadhu', mengikuti Quran dan Sunnah, pastinya dia akan taat. Dia akan tinggalkan bid'ah-bid'ahnya. Tapi masalahnya mereka ini ujub, merasa bangga dengan apa yang ada padanya, dengan pendapatnya, dengan fikirannya. Maka mereka akan lebih memilih mengikuti segala yang bertentangan dengan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Fudail masih, maka hakikat tawadhu itu kamu tunduk kepada al-haq, kamu ikuti, kamu terikat. Dari siapapun kamu mendapati dan mendengarkannya, bahkan kalaupun itu sejahil-jahilnya orang, kalaupun itu sejahil-jahilnya orang, bahkan kalaupun itu orang yang paling kamu musuhi sekalipun, tapi ketika yang dia sampaikan hak, ya kamu harus tunduk demi menghormati kebenaran itu. Demikian dididik agar kamu memuliakan dan mengagungkan kebenaran. Terikat. Walaupun beda jelas, agar tidak dianggap meremeh, merendahkan orang. Kamu lihat binatang besar, kuat sekali, sapi atau onta atau semisalnya, ketika tali itu ada di hidungnya, terikat kan. Kalaupun yang bawa tali ini anak kecil, disuruh maju gini, dia akan maju ngikut, gampang gitu. Disuruh berhenti, suruh ke kanan, suruh kiri, ke kiri. Terikat, nurut. Padahal dia kalau mau ngelawan ya, jangankan anak kecil, empat orang aja bisa terpelontang panting, gak karuan kalau dia marah. Tapi dengan mudahnya dia, tunduk kepada kebenaran. Dan itu harus dilatih pada diri kita semua, semua kita dilatih, dibiasakan. Dari yang terdekat, mungkin di rumah, kamu sebagai suami, mungkin saja cekcok, berselisih sama istri. Wah, setelah panjang lebar, ternyata kamu sadar kamu yang salah. Mungkin manusia, dan istri kamu yang benar. Maka jangan ego, biasakan, akui. Ya istriku fulana, ya Allah, afwan, ana baru sadar ana yang keliru, ana yang salah. Anti benar. Pada anakmu, mungkin kamu tuduh atau kamu katakan ini itu, walhasil setelah itu kamu tampak bagi kamu anakmu yang benar, kamu yang salah. Maka biasakan diri, akui kamu yang benar nak, ya waladi kamu yang benar. Abi salah, abahmu keliru, bapak gak benar. Tunduklah kepada kebenaran, bahkan kepada selemah-lemahnya orang sekalipun, sejahil-jahilnya orang sekalipun. Disebutkan Imam Ibn Abi Layla, imam besar di zamannya, walhasil suatu ketika beliau masuk masjid, waktu sholat, mau sholat, ya mungkin satu dan lain sebab beliau duduk. Maka ditegur oleh anak muda, muda belia, dengan ya kata-kata yang agak tajam begitu. Ya mungkin kalau bahasa kita gitu, bapak ini masuk masjid gak sholat dulu, sholat tahiyatul masjid dulu, jangan langsung duduk. Bagaimana? Oh iya, berdiri beliau, sholat tahiyatul masjid dua rakaat, kemudian selesai salam, komat, Selesai sholat, kebiasaan beliau, meja disiapkan di depan, beliau duduk mengajar. Terbelalak mata anak ini, anak muda. Ini dia kaget betul. Siapa ini tadi yang aku tegur, aku ingatkan dengan keras dengan ini. Hasil beliau tanya, "Hijab ini Imam Ibn Abi Layla." Walhasil setelah kajian, dia datang meminta-minta maaf. "Ya Allah, afwan tadi, ana ndak tahu kalau antum ini itu." Tapi syahid, kata Ibn Abi Layla kepada anak ini, "Enggak masalah ya ibna akhi, wahai ponaanku." Ya biasa orang Arab memanggil anak yang lebih muda seumuran anaknya itu dengan anak saudaraku, yakni ponaan. Sebagai kasih sayang, panggilan kasih sayang. "Enggak masalah, karena kamu berkata benar dan aku ikuti." Ini kan nasihat intinya, orang suruh sholat tahiyatul masjid. Ya sudah dilakukan, diterima. Enggak ada panjang lebar, enggak ada perdebatan, enggak ada perselisihan, enggak ada cekcok, enggak ada bantah-bantahan, enggak ada medsos, enggak ada ini, enggak ada itu. Kalimat benar, diterima, diikuti, selesai. Tidak mengurangi derajat beliau, tidak mengurangi kehormatan beliau, malah semakin mulia di mata orang, semakin agung. Ujub bahkan bisa menjadikan seorang hamba enggan untuk minta pertolongan kepada Rabb-nya. Kenapa ya? Karena dia menganggap dirinya sudah luar biasa, sudah segala-galanya, bangga dengan yang ada padanya. Dia tahu ini, mampu itu, bisa itu, menganggap dirinya sudah pada tingkatan mana, sehingga gak merasa kurang, gak merasa lemah. Ngapain kemudian minta pertolongan kepada Allah? Na'udzubillah. Bisa sampai ke tingkat itu kalau ujub dia biarkan. Tidak lagi menganggap dirinya lemah, kurang, banyak cacatnya. Kalau itu ada pada dirinya, ya dia akan selalu memohon pertolongan, minta bantuan, berlindung kepada Allah. Tetapi kalau orangnya ujub, bangga, ngapain minta pertolongan? Nas'alullah al-afiyah wa salamah. Dan itu pula penyebab orang kibir, takabur, merasa dirinya lebih dari yang lainnya. Karena ujub juga, merasa dirinya punya yang tidak dimiliki orang lain, dan merasa dirinya punya keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang lain. Ala kulli hal, tawadhu menuntut seorang hamba untuk tunduk kepada al-haq, kekuatan al-haq, untuk terikat, nurut, dan mengikut kepada al-haq. Tidak malah dia lawan dan dia hadapi dengan kekuatannya sendiri. Kebenaran itu datang kepadanya, punya kekuatan, dia merasa punya kekuatan sendiri pada dirinya, dan dia lawan kekuatan itu, diajak adu tanduk. Itu ujub. Tawadhu menuntut untuk dia harus tunduk. mengikuti al-haq. Sebab yang ke-8 adalah kibir. Nas'alullaha salamah wal afiyah. Patarul haq wa ghamtun nas. Menolak dan mengingkari al-haq dan sekaligus merendahkan dan meremehkan orang lain. Kata Syekhul Islam, kamu mendapati Yahudi orang paling kekeh, kuat dalam kebatilannya, risikukuh dalam kebatilannya. Hal ini karena pada diri mereka ada kibir, ada hasad, dan qaswatul qulub, kerasnya hati, dan bentuk hawa nafsu lainnya yang ada pada mereka, sehingga paling kerasnya orang dalam menolak al-haq dan mengikuti kebatilannya. Kata Imam Al-Khattabi rahimahullah, manusia sulit untuk meninggalkan kebiasaannya, berat untuk diajak kepada kebiasaan lain yang belum biasa dia lakukan, kecuali dengan latihan yang keras, kecuali dengan usaha dan upaya yang berat. Kalau tidak, ya tentunya segalanya adalah taufik dan i'anah, pertolongan dari Allah, itu segala-galanya. Tetapi pada diri manusia, dia harus berusaha, dia harus berjuang dengan keras. Karena masalahnya meninggalkan kebiasaan yang dia sudah asyik di situ, nyaman di situ. Kamu minta dia pindah, kamu minta dia meninggalkan itu kebiasaan, ya enggak mudah memang. Bukan hal yang ringan seperti membalikkan telapak tangan begini. Wong itu sudah kebiasaan. Istilah orang sudah mendarah daging. Ya kecuali tadi dengan usaha dan upaya keras, setelah tentunya taufik dan i'anah dari Allah Subhanahu wa taala, baru dia bisa tinggalkan. Ringan. Kalau sudah Allah kasih taufik, ringan bagi dia untuk meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang batil. Kata Abul Hasan Al-Mawardi rahimahullah, kibir pula ada asbabnya. Ada beberapa sebab yang membuat orang takabur. Apa itu? Satu, ya banyak, tapi dari sebab-sebabnya yang paling kuat, uluwul yad, merasa banyak berjasa kepada orang lain. Dia merasa itu, menyadari itu. Ini sering ana bantu, ana yang membiayai segalanya, ana yang bela, ana yang bantu, ana yang kasih ini, ana yang kasih itu, ana yang berbuat ini, ana yang berbuat itu. Dia merasa di atas orang lain, di bawah dia, karena memang dia banyak jasanya, banyak budinya kepada orang, sehingga membuat dia takabur. Kalau kemudian yang sering dia bantu itu menyalahkan dia, menyelisih dia dan mengatakan dirinya salah, dirinya di atas batil, gak benar, berat bagi dia untuk tunduk. Dia lebih memilih takabur. Yang kedua, nufudzul amr. Ya, dia sebagai orang yang punya kekuasaan, dia merasa dia yang punya kepemimpinan dan istilah orang otoriter. Dia yang tentukan. Kalau dia bilang A, semua akan A. Dia bilang hijau, akan semua hijau. Dia yang tentukan. Kemudian orang seperti ini disuruh meninggalkan apa yang menjadi kebiasaannya, ya berat. Dia akan takabur. Waliyadzubillah. Yang ketiga, qillat mukhalatatil aqiffa. Jarang bergaul dengan orang yang sekufu dengan dia. Artinya yang bersama dia, yang dia gauli, yang dia dekati dalam keseharian, dalam muamalahnya, orang-orang yang di bawah dia. Ya keilmuannya, ya lainnya, mungkin hartanya, ini itunya. Sehingga dia merasa di atas mereka juga. Maka takabur menghalangi dia untuk mau tunduk dan menerima kebenaran yang disampaikan padanya. Artinya kalau itu orang yang sekufu, mungkin apa yang mau dia banggakan, itu istilahnya selevel sama dia, satu kufu sama dia. Teman-temannya yang satu kufu dengan dia, satu tingkat, kurang lebih lah satu sama lain. Tapi kalau yang bersama dia di bawah dia, terbiasa dia menikmati posisi itu, berat. Illa man rahimallah. Kecuali orang yang Allah berikan rahmat kepadanya. Sebab yang kesembilan adalah hasad, iri dengki. Hasad menjadikan seorang hamba membenci dan tidak ridho dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya. Hasad membuat seorang hamba berpenyakit kalbunya. Dan hasad seperti kata Imam Ibnu Hibban, seringnya terjadi pada orang-orang yang mirip dalam segala sesuatu. Dalam hal yang satu jenis. Artinya kamu dapati pedagang, ya hasadnya kepada sesama pedagang. Karena itu satu jenis, satu macam perdagangan. Ya misalnya orang dagang dia punya penghasilan sehari 100 ribu misalnya. Sementara tetangganya atau temannya dagang yang sama mungkin sehari bisa 500 penghasilannya, 500 ribu. Hasad dia, kok bisa fulan segitu, gak terima, dia dengki. Begitu yang lainnya, petani ya kepada sesama petani dan yang lain-lainnya. Maka penuntut ilmu pun bisa hasad kepada sesama penuntut ilmu. Ya karena kelebihan yang Allah berikan. Orang itu hafalannya lebih banyak dari kamu, kecerdasannya di atas kamu. Keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki, jangan kamu hasad kepadanya. Hasad akhlak yang sangat tercela, sifat li'am, sifat orang-orang yang tercela, orang kiram, orang terhormat, orang mulia tidak akan membiarkan itu ada pada diri mereka. Semula seperti ulama sebutkan hampir ada pada semua orang. Siapa yang selamat dari hasad? Melihat orang lain punya kelebihan yang itu tidak kamu miliki dalam segala hal. Cuman bedanya, kata Hasan al-Basri, orang mulia akan berusaha mati-matian untuk memerangi hasadnya, membuang jauh-jauh, meninggalkan hasadnya. Dan dia tampakkan lawannya, lawan dari hasad itu. Tapi orang la'im, orang yang tercela, orang yang rendah, dia akan membiarkan hasadnya menggerogoti hatinya, merusak jiwanya. Dia akan turuti hasadnya untuk memusuhi dan menjelek-jelekkan orang yang dia hasati. Dan gak kuasa dia untuk menampakkan, sehingga orang tahu ini fulan sedang hasad. Tampak dari kata-katanya, tampak dari sikap dan perbuatannya kalau dia hasad. Orang sedang, yang lain gembira, senang karena fulan saudara mereka dapat kebaikan apalah gitu, entah rizki, harta atau apa, mungkin dapat istri yang soleha, cantik, kaya atau yang lainnya, ya ini kebaikan. Maka semua pada mendoakan baik, sama senang, ikut senang dalam kesenangan saudaramu yang lain. Masya Allah fulan, alhamdulillah, mudah-mudahan barokah ini itu. Ceria wajah mereka, kecuali orang yang hasad ini. Hatta dari mukanya dia gak bisa sembunyikan kalau dia hasad. Murung, nampak dia gak senang kok saudaranya dapat keutamaan itu. Atau begitu pula dengan kata-katanya. Apa kalian berlebihan aja, biasa saja dia, gak anu. Ngapain dia kata-katakan itu? Menunjukkan dia hasad. Jadi orang yang hasad, yang la'im, orang yang tercela, gak akan kuasa untuk menampakkan, mengeluarkan hasadnya. Dia keluarkan ke orang seakan dia beritahu orang, saya sedang hasad. Itu bedanya. Ala kulli hal, hasad itu menghalangi orang untuk tunduk dan mengikuti kebenaran. Makanya Quraisy, musyrikin Quraisy saat ditanya kenapa tidak mau tunduk dan mengikuti Rasul SAW, ya mereka kan banyak sukunya, termasuk Bani Hashim, suku Rasul SAW, dan itu yang tertinggi, termulia. Alhasil, kata Abu Jahal dan yang bersamanya, gembong-gembong Quraisy, mereka katakan, kita bisa beradu, berbangga-bangga dengan Bani Hashim atau suku-suku lain di Arab. Kalau mereka katakan mereka pernah memimpin perang ini itu, kita juga bisa berkata yang sama. Kita juga pernah memimpin perang, menang perang ini, perang itu. Kalau mereka katakan kami yang pegang kunci Ka'bah, kita bisa juga bangga, kami yang mengurusi konsumsi, makan, minum orang haji. Dan itu kebanggaan bagi mereka semenjak jahiliyah. Kalau mereka katakan ini, kita bisa katakan itu. Mereka katakan ini, mereka kita bisa bilang itu. Sehingga kita dengan mereka sebanding, sekufu, sama. Tapi kalau sudah Bani Hashim mengatakan pada kami ada nabi dari kami, Bani Hashim, apa yang bisa kita katakan? Apa yang bisa kita banggakan dari kita? Gak mungkin itu bisa ditandingi. Hasad, kenapa kok nabi itu dari Bani Hashim bukan pada mereka? Sehingga karenanya mereka dustakan dan mereka perangi, na'udzubillah. Ya sama seperti Yahudi, wa kanu min qabl yastaftihuna 'alal ladzina kafaru. Sebelum-sebelumnya kan ngancem-ngancem Yahudi, berkata kepada selain mereka, nanti kalian tunggu nabi terakhir, penutup para rasul dari kami orang Yahudi, nanti kamu lihat nanti begini. Ternyata nabi terakhir yang dijanjikan itu bukan dari Yahudi tapi dari Arab. Hasad Yahud, dan karenanya mereka sangat musuh kepada Islam dan muslimin. Karena kenikmatan itu bukan pada mereka tapi kepada yang lain. Ala kulli hal, itu beberapa sebab yang membuat orang meninggalkan al-haq dan menyimpang darinya. Wal ma'sum man asamahullah, yang selamat hanya yang Allah selamatkan. Maka mintalah diri kita masing-masing perlindungan, penjagaan dari Allah agar diselamatkan dari semua itu. Belajarlah ilmu, dengarkan ilmu, amalkan pada dirimu sehingga Allah selamatkan kita semua dari sifat-sifat tercela tersebut. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin.